Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terakhir kita bahas tentang ibadah yang mulia dari jenis-jenis ibadah hati, yaitu at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya tawakal adalah penyerahan atau penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Yani dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan yang kedua, dia tidak bersandar kepada sebab setelah dia melakukannya. Sebab dia lakukan atau dia melakukan sebab karena diperintahkan oleh Allah. Sebagai salah satu bagian dari tawakal, penyempurna tawakal seorang hamba, dia melakukan sebab. Namun setelah dia melakukannya, maka dia menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak melihat dan tidak bergantung kepada sebab yang dia lakukan. Inilah hakikat tawakal. Intinya amalan hati, apa yang ada dalam hatinya berupa penyadaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan jujur dalam segala urusannya, baik dalam mendapatkan kemanfaatan maupun di dalam menolak kemudaratan. Kemudian kita lanjutkan ibadah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa dalilur ragbati wal rahbati wal khusyu'i qawluhu ta'ala. Sedangkan dalil tentang ragbah dan rahbah, pertama dengan ghain, kedua dengan ha, ragbah dan rahbah dan khusyuk, tiga ibadah, ragbah, rahbah dan khusyuk. Dalil tiga ibadah ini adalah firman Allah taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi dan para rasul, adalah orang-orang yang bersegera di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh harapan dan kecemasan, harap dan cemas. Dan mereka hanya kepada kami khusyuk ketika beribadah. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ar-ragbatu mahabbatul wusuli ila syai'il mahbubi. Yang namanya ragbah adalah kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Senang untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Berarti raghbah sama dengan roja, tetapi dia lebih khusus. Raghbah adalah roja'un khasun, harapan yang lebih khusus. Adapun warahbah itu, sedangkan rahbah Al-khawfu al-muthmiru lil-harabi minal makhufi fahiyya khawfun makrunun bi'amalin. Ar-rahbah adalah rasa takut yang membuahkan sikap lari dari sesuatu yang ditakuti. Berarti rahbah adalah rasa takut yang disertai atau yang dibarengi dengan perbuatan. Berarti rahbah adalah khaufun khasun, takut yang lebih, bukan sekedar takut, tapi ada buktinya dengan perbuatan. Dia buktikan rasa takutnya dengan perbuatan, yakni lari, menghindar dari apa yang dia khawatirkan. Ketika dia khawatir atau takut dari siksaan Allah, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari siksaan Allah, dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi raghbah dan rahbah ada lebih khusus daripada roja dan khauf. Qala al-khusyu'. Sedangkan al-khusyu' adalah az-zillu wat-taqamunu li'azamatillahi bihaitu yastaslimu liqadha'ihi al-kauni wasy-syar'i. Yang namanya khusyuk adalah merendah, merendahkan diri, menghinakan diri atau merendah. Dan at-taqamun, tenang, tentram terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia menerima ketetapan-ketetapan Allah, baik yang sifatnya kauni, yakni takdir Allah, atau ketetapan Allah yang syar'i, yakni apa-apa yang Allah syariatkan dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka orang yang khusyuk, dia tunduk, dia merendah, tenang terhadap keagungan Allah, di mana dia menerima ketentuan Allah, seluruh ketentuan Allah, baik yang takdir maupun yang syar'i. Qala fi hadhil ayatil karimah wasallallahu ta'ala al-khulasa min ibadihi bi annahum yad'una Allah ta'ala raghaban wa rahaban ma'al khusyu'i lahu. Pada ayat yang mulia ini, Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati al-khulasa min ibadi, dari hamba-hambanya yang khusus, yang mukhlis, yang ikhlas. Allah sifati mereka bahwasanya mereka itu berdoa, beribadah, memohon kepada Allah ta'ala dipenuhi dengan harapan, harapan yang khusus, dan disertai atau dibarengi dengan rahbah, rasa takut yang dibuktikan dengan amalan, di samping disertai dengan al-khusyuk, adanya ketundukan, merendahkan diri kepada Allah, tunduk dan menerima ketentuan Allah yang kauni, yang bersifat takdirnya maupun yang syar'i, apa yang Allah syariatkan. Ini keadaan hamba-hamba Allah yang Allah terangkan dalam ayat ini. Yani dari kalangan para nabi dan para rasul serta para pengikut mereka yang mengikuti dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Wa du'a'u huna syamilun li du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alati. Berdoa yang dimaksudkan di ayat ini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah artinya ibadah itu sendiri. Dia beribadah kepada Allah dengan doa yang dia panjatkan, yang dia lakukan. dan juga mencakup pengertian doa mas'alah, doa permohonan. Permohonan akan kebutuhannya. Memohon kepada Allah agar dipenuhi segala yang dia butuhkan. Fahum yad'una Allah raghbatan fi ma 'indahu wa tama'an fi thawabihi ma'a khawfihim min 'iqabihi wa athari dzunubihim. Maka para hamba Allah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka itu beribadah, berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap dan cinta terhadap apa yang ada di sisi Allah berupa balasan pahala yang besar. Maka mereka benar-benar mengharap dan mencintai balasan yang ada di sisi Allah. Benar-benar apa? Berharap. Bukan setengah-setengah harapannya, tapi benar-benar luar biasa harapan hamba-hamba Allah ini akan balasan yang Allah atau yang ada pada Allah. Wa tama'an fi thawabihi, dan juga mereka ketika beribadah kepada Allah dalam keadaan tamak, rakus terhadap pahala Allah. Rakus yang seperti ini dipuji. Rakus, tamak terhadap pahala yang Allah janjikan. Sehingga dalam masalah pahala, hendaknya kita benar-benar berlomba-lomba, bersemangat untuk mendapatkannya. Jangan setengah-setengah. Jangan malas-malasan. Tetapi harus raghbah wa tama'an. Berharap cinta dan tamak terhadap pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang beribadah kepadanya. Ma'a khawfihim min 'iqabihi, disertai dengan rasa takut mereka akan siksaan Allah dan pengaruh-pengaruh dari dosa-dosa mereka. Ini keadaan para hamba Allah yang pilihan, yang ikhlas. Mereka beribadah disertai atau dilandasi dengan harapan, kecintaan dan tamak terhadap pahala yang Allah siapkan, terhadap pahala yang ada di sisi Allah, dan juga disertai adanya rasa takut, kecemasan, kekhawatiran terhadap siksaan Allah. Mereka takut. Takut terhadap apa? Siksaan Allah. Takut kalau mereka ibadahnya tidak diterima, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga bukannya dapat pahala tapi dapat siksaan. Takut. Bukan hanya sekedar harapan dan cinta pahala, tapi dibarengi dengan takut. Takut siksaan Allah. Dua hal ini, harapan, berharap dan takut harus ada. Tidak boleh salah satunya tidak ada. Dan juga mereka khawatir dan takut terhadap pengaruh dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Pengaruh terhadap mereka, terhadap keselamatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Takut. Karena mereka paham dosa itu punya pengaruh, punya dampak, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dosa menyebab dia tersesat atau menyimpang atau hidupnya tidak tenang, gelisah. Itu hukuman dari dosa di dunia. Adapun hukuman dari dosa di akhirat, ya ancaman neraka, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu yanbaghi an yas'a ila Allah taala bainal khaufi war raja'i. Dan seorang mukmin sepantasnya dia berusaha beribadah kepada Allah, berusaha menuju Allah taala di antara rasa takut dan harap. Harus ada dua hal ini, takut dan harap. wa yaghlibu ar-raja'a fi janibit ta'ati liyansyata 'alaiha wa ya'mula qabulaha atau yu'ammila qabulaha. Dan hendaknya dia memperbesar harapannya, harapan pahala yang ada di sisi Allah, dia perbesar ketika mau menjalankan ketaatan, ketika sedang menjalankan ketaatan. Agar apa? Agar semangat ketika menjalankan ketaatan tersebut. Dan dia berharap agar diterima ketaatan yang dia lakukan. Ini pendapat sebagian ulama. Ketika menjalankan ketaatan atau hendak melakukan ketaatan, diperbesar harapannya. Agar apa? Semangat beramal soleh. Agar dia punya harapan diterimanya ketaatan tersebut. Wa yaghlibu al-khawfa idza hamma bil ma'siyati liyahriba minha wa yanjua min iqabiha. Dan sebaliknya, ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat, ada lintasan atau pikiran-pikiran jelek untuk berbuat maksiat, ada keinginan untuk berbuat maksiat, maka diperbesar rasa takutnya. Agar apa? Agar dia segera lari dari kemaksiatan yang dia inginkan tersebut. Dan agar dia selamat dari siksaan Allah atas maksiat tersebut. Ketika mau menjalankan ketaatan, perbesar apa? Harapannya. Tetapi tetap rasa takutnya ada, cuma harapannya sedikit lebih banyak. Diperbanyak, diperbesar. Sebaliknya, ketika dia ada keinginan untuk bermaksiat, maka diperbesar rasa takutnya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan yang dia inginkan tersebut. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, yaghlibu janibar raja'i fi halil mardi wa janibal khawfi fi halis sihhati. Hendaknya seorang hamba memperbesar rasa harapnya, sisi harapannya di saat dia sedang sakit. Dan sebaliknya, dia perbesar sisi rasa takutnya ketika dalam keadaan sehat. Mengapa? Li'annal maridha munkasirun dha'ifun nafsi. Dikarenakan orang yang sakit itu orang yang sedang pecah keadaannya. Yang sedang hatinya tidak enak, tidak karuan. Dikatakan munkasirun, seperti terpecah. Dan dalam keadaan lemah jiwanya. Wa asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhu. Dan bisa jadi ajalnya itu sudah dekat. Yani bisa jadi sakit yang dia alami mengantarkan kepada kematian. Fayamutu wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jalla. Yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jalla. Maka dia dalam keadaan mati. Wa yuhsinu adh-dhan. Lalu dia mati dalam keadaan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Ini yang harus ada pada setiap muslim. Ketika dia mati, hendaknya dia dalam keadaan husnudzan, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani harapannya diperbesar, harapan akan rahmat Allah dan akan ampunannya. Ketika apa? Ketika sakit, apalagi menjelang ajalnya. Wa fi hali sihhati yakunu nashitan mu'ammilan tulal baqai fayahmiluhu dhalika ala al-ashar wal batari fayaglibu janibal khawfi liyas lama min dhalik. Adapun ketika dalam keadaan sehat, maka dia dalam keadaan apa? Semangat. Kemudian segar, bugar, semangat. Dan dalam keadaan dia mengangan-angankan tetap hidup lama di dunia ini. Orang yang sehat pikirannya apa? Ya masih lama hidupnya. Mungkin sekian puluh tahun lagi. Mungkin dia membayangkan meninggalnya umur sekian puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Seperti ayahnya, kakeknya, atau teman-temannya. Ketika apa? Sehat. Ia membayangkan hidupnya akan lama. Masih lama. Ini secara umum demikian. Sehingga bayangan atau angan-angan dia seperti ini bisa membawa dia kepada sikap bangga dan sombong atau melampaui batas. Oleh karena itu hendaknya dia perbesar rasa takutnya agar dia selamat dari penyakit tersebut, kesombongan dan bangga. Waqila, ada juga yang berpendapat yakunu raja'uhu wa khaufuhu wahidan sawa. Ya'alla yahmilahu ar-raja'u 'ala al-amni min makrillah. Wal khauf 'ala al-ya'si min rahmatillah. Wa kilahuma qabihun muhlikun li sahibihi. Ada juga yang mengatakan hendaknya rasa harapnya dia, harapan dan rasa takutnya itu sama. Seimbang 50%, 50%. Agar rasa harapnya tidak membuat dia merasa aman dari makar Allah. Kalau dia terlalu berharap, maka dia bisa merasa aman dari makar Allah, dari siksaan Allah. Sehingga dia merasa tenang saja. Ampunan Allah itu besar, rahmat Allah itu luas, sehingga dia menunda-nunda taubatnya. Akhirnya apa? Sulit bertobat dan dia terus di atas maksiatnya sampai mati. Nah, ini berarti dia apa namanya? Istidraj, mendapatkan istidraj atau mendapatkan makar dari Allah tanpa dia sadari. Dan juga andanya rasa harap dan rasa takutnya itu sama dikarenakan atau agar rasa takutnya tidak membuat dia berputus asa dari rahmat Allah. Kalau rasa takutnya terlalu besar, maka dia akan putus asa sehingga dia tidak mau bertobat. Sudahlah, saya sudah terlalu banyak dosanya, sehingga dia terus menerus di atas dosa. Kenapa? Merasa tidak akan diampuni oleh Allah. Putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Maka dua perkara ini, merasa aman dari makar Allah dan takut dari atau ya putus asa dari rahmat Allah, ini adalah dua amalan yang jelek yang akan membinasakan pemiliknya. Ini tentang ar-raja dan atau ar-raghbah dan ar-rahbah, yang mirip dengan ar-raja dan al-khauf, tapi ar-raghbah harapan yang lebih khusus. Al-khauf ar-raghbah khauf, takut yang lebih khusus, takut yang disertai dengan amalan. Kemudian jenis yang ketiga, ibadah yang ketiga pada ayat ini adalah apa? Al-khusyu', yakni ketenangan. Khusyu' sebenarnya adalah amalan ini rahbah dan khusyuk, berharap, cemas dan khusyuk sebenarnya adalah amalan hati. Tapi amalan hati ini, tiga amalan hati ini bisa kelihatan, yakni ada pengaruhnya, ada ciri-cirinya dalam anggota badannya. Orang yang takut kelihatan wajahnya, pada raut wajahnya. Demikian pula orang yang punya harapan terlihat dalam raut wajahnya. Demikian pula orang yang khusyuk kelihatan dalam anggota badannya. Kita di dalam sholat diperintahkan khusyuk, yakni apa? Tenang, tidak banyak bergerak, mata menghadap ke tempat sujud dalam keadaan badan tenang, menikmati atau menghayati bacaan yang sedang dibaca, atau mungkin kalau jadi makmum memahami, memperhatikan ayat yang sedang dibaca oleh imam sholat, sehingga dia konsentrasi, khusyuk. Kelihatan dari apa? Gerakan atau kondisi badannya. Sehingga kalau ada orang yang tenang sholatnya, kita berharap mudah-mudahan ini khusyuk. Walaupun belum tentu, tapi ada harapan. Atau ini merupakan bagian dari khusyuk, bukti dari kekhusyuan, ya, adanya ketenangan anggota badan. Kalau kita lihat kaum musyrikin, para penyembah berhala, penyembah kuburan, penyembah para wali yang telah mati, kalau mereka berada di depan sesembahannya, di depan patungnya, di depan makam yang dia sembah, pohon yang dia sembah, bagaimana kondisinya? Tenang. Kelihatan tenang, tidak bergerak. Yani dari sisi gerakan badan enggak ada. Berusaha tenang, tidak tengok kanan, tengok kiri. Tidak tenang dia begini, khusyuk, komat kamit minta agar apa? Dikabulkan permohonannya. Tapi mintanya kepada selain Allah. Berbuat syirik dia. Tapi dia khusyuk. Dalam atau dari sisi apa? Gerakannya. Dari sisi ucapannya dia atur sedemikian rupa agar apa? Agar baik kalimatnya. Dan juga dalam masalah pandangan dan lirikan matanya. Benar-benar dia tundukkan. Tidak kesana kemari matanya. Ini orang musyrik. Bisa khusyuk di depan sesembahan selain Allah yang dia sembah. Seharusnya kekhusyuan seperti ini dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah, dia serahkan kepada makhluk, kepada selain Allah, yang membuat dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwasanya kita hendaknya khusyuk ya dalam beribadah. Jangan kalah dengan orang musyrik. Dia khusyuk dalam kesalahan, dalam kesyirikan. Kita yang dalam kebaikan, dalam tauhid, dalam ibadah yang benar, hendaknya lebih khusyuk. Karena kita lebih berhak untuk menerapkan khusyuk yang merupakan ibadah yang menjadi hak Allah satu-satunya. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Maka kita hendaknya khusyuk ya, ketika beribadah. Minimalnya khusyuk dari sisi zahirnya. Kita berharap ketika zahirnya khusyuk, nanti Allah bantu kita khusyuk dari sisi batinnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.